Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ikutilah terus kajian-kajian penyejuk hati ini setiap subuh dan sore menjelang adzan maghrib. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzur wa ma tughnil ayatu wan nuzur 'an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberikan peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian kita pada hari ini sungguh sangat berkaitan erat dengan kajian kita pada hari-hari yang lalu berkaitan tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan para hambanya. Kita telah menegaskan pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan hidayah, yang memberikan petunjuk, dan Allah lah yang memberikan kepada manusia kemampuan untuk memilih beriman atau tidak beriman. Dan selanjutnya manusia pula lah yang menentukan bahwa apakah ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan atau kufur dengan ikhtiar yang ada pada dirinya. Nah, di dalam ayat yang berikut ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selain telah mengutus para nabi, telah menurunkan kitab-kitab suci, dan begitu juga telah memberikan potensi akal kepada manusia, maka Allah menyuruh kepada manusia sebenarnya untuk melihat ke alam semesta ini. Di dalam surah Al-Ghashiyah yang selalu dibaca di dalam salat Jumat misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk melihat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Allah menyuruh kita untuk melihat kepada proses penciptaan atau terjadinya atau lahirnya unta. Begitu juga kehebatan-kehebatan unta yang dapat berjalan di tengah padang pasir yang terik dan dapat menahan haus, dan sekali minum dia dapat bertahan untuk berbulan-bulan, bahkan kabarnya sampai 6 bulan dia dahan tidak minum lagi. Begitu juga Allah menyuruh kita untuk melihat ke langit di mana tidak ada batasan di sana, ya. Adapun pandangan kita melihat kepada yang biru di langit, langit yang biru itu adalah batas penglihatan mata kita, ya, karena jauhnya langit tersebut dan tidak ada batasnya. Begitu juga awan yang bergelantungan di langit, subhanallah. Dan begitu juga Allah menyuruh kita untuk melihat ke gunung, merupakan satu tempat yang paling tinggi di permukaan bumi ini, di mana dengan demikian kita melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan bumi yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bercocok tanam dan hidup di atasnya. Ini semuanya diperintahkan Allah kepada manusia untuk melihatnya. Agar apa? Agar tergugah akal dan hati mereka sehingga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang memang sudah di dalam hatinya dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan enggan dan senantiasa menjauhkan dirinya dari keimanan itu, maka itu semuanya tidak ada gunanya bagi dirinya. Atau kita dapatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, mereka sudah peka, tuli, ya, tidak lagi dapat mendengar yang baik-baik. Begitu juga mata mereka sudah tertutup, walaupun sebenarnya mata mereka dapat melihat, mereka sudah buta sebelum mereka sebenarnya buta, dan begitu juga mereka sudah bisu sehingga tidak dapat berkata-kata yang baik lagi, walaupun menurut mereka sebenarnya dapat berkata yang baik. Artinya tidak mampu mereka menggunakan untuk kebaikan itu. Karena apa? Karena mulut mereka telah mereka tutupi dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan kejelekan-kejelekan, mengumbar aib orang lain dan menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain. Inilah yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tughnil ayatu wan nuzur," tidak akan bermanfaat kepada mereka sekalipun dibacakan ayat-ayat Allah, sekalipun dijelaskan kepada mereka betapa luar biasanya kekuasaan Allah di alam semesta ini, dan begitu juga tidak ada gunanya peringatan-peringatan dari para nabi, para rasul, dan begitu juga para ulama yang sebagai warasatul anbiya. Karena apa? Karena kuping mereka telah peka, mata mereka telah buta, dan mulut mereka telah terkunci rapat, artinya telah tertutup dengan kemaksiatan, sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Fajrul Haq yang insyaallah akan menambahi penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansa. Firman Allah yang baru kita baca tadi, yang baru kita dengar tadi, bahwasanya Allah menyuruh, memerintahkan. Kul. Sebetulnya kata-kata kul ini adalah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam menurut satu mufasir, ketika Allah menyuruh mengatakan seperti itu, sebetulnya bukan untuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tapi untuk seluruh umat. Buktinya apa? Ketika Allah berfirman dalam surat Yunus ini, setelah mengatakan kul dengan kata mufrad, satu perintah, tapi setelah itu Allah mengatakan unzuru, supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melihat secara keseluruhan. Kenapa Allah harus memerintahkan tersebut? Karena Allah menginginkan orang yang beriman kepada Allah, dia akan bertambah imannya ketika dia melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Ardiansah, bagaimana Allah menciptakan gunung. Bahwasanya kalau tidak seandainya ada gunung-gunung di muka bumi ini, kita akan selalu masuk angin, selalu kedinginan kalau di daerah pegunungan, karena gunung-gunung inilah yang menjadikan teraturnya udara kita, sehingga kita dapat bisa lagi menikmati udara-udara yang ada sampai pada saat ini. Itulah berkahnya kalau kita seandainya merenungkan. Dan ayat ini juga sangat menggembirakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, karena Allah masih memberikan kesempatan nikmat supaya untuk memperhatikan, untuk meninjau ulang kembali bahwasanya Allah yang Allah ciptakan itu semuanya adalah sebetulnya untuk kepentingan mereka. Dan di sini juga Allah juga mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjalan di jalan dakwah Islam, bahwasanya Allah mengatakan dan memberitahukan melalui firman Allah ayat 101 ini dalam surat Yunus, "Wa ma tughnil ayatu wan nudur an qaumil la yu'minun." Sudahlah, tak usah banyak kita pikirkan sekali tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Karena apa? Karena mereka itu tidak akan mempan dan tersentuh jiwanya sedikit pun bagaimana Allah memberikan perhatian kepada orang-orang yang beriman, yang sangat sangat pandai merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ciptaan Allah, Allah firmankan dalam surat An-Najm, "Wa annahu huwa rabbus syi'ara." Syi'ara di sini adalah nama sebuah bintang. Dialah Tuhan yang memiliki rabbus syi'ar, bintang syi'ra. Bintang syi'ra ini ukuran lebarnya itu lebih besar dari matahari. Artinya yang kita lihat sekarang ini yang besar, ternyata lebih ada yang besar lagi. Itu adalah karena Allah yang menciptakan. Makanya disitulah Allah memerintahkan kita. Kira-kira apa yang lebih besar hikmahnya yang kita lihat dari itu semuanya? Dan ayat ini sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi adalah supaya kita tidak terlalu memikirkan orang-orang yang tidak beriman. Karena itu mereka itu kata Allah, la yu'minun wa ma tughni, mereka itu tidak akan pernah merasakan kemanfaatan terhadap kekuasaan Allah. ataupun terhadap peringatan-peringatan Allah. Karena sudah banyak sekarang dari tahun 2009 kita memasuki sudah 2010. 2009 An-Nuzur itu penuh dengan peringatan-peringatan. Apakah kita dapat mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan tersebut? Kalau kita dapat mengambil pelajaran itu, berarti mudah-mudahan iman kita bertambah kepada Allah. Ketika iman kita bertambah kepada Allah, kita akan sangat-sangat merasakan kemanfaatan apa yang Allah ciptakan yang ada di sekeliling kita. Itulah gunanya, supaya kita kepada apa manfaat dari ayat-ayat yang disebutkan ini, ataupun rahasia yang disebutkan dari ayat ini adalah supaya orang-orang yang beriman itu tetap terus, jangan sampai dia itu terganggu dengan keimanan kepada Allah terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu rahasia Ustaz. Iya, Masya Allah. Memang seperti apa yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga menegaskan bahwa bahagian awal dari ayat ini, Kulin zuru madza fis samawati wal ardh, juga merupakan perintah bagi manusia untuk mencari tahu apa yang ada di alam semesta ini. Ini menunjukkan juga bahwa Al-Qur'an memerintahkan kepada umatnya untuk mempelajari sains dan teknologi. Ya, tidak hanya berkutat pada hal-hal yang berkaitan dengan fikih atau usuluddin, tetapi pengetahuan tentang sains dan teknologi juga harus mereka raih dengan melihat apa yang terjadi di alam semesta ini. Tadi Syekh Fajrul sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana ternyata ada bintang yang lebih besar daripada matahari yang kita lihat setiap hari. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi juga melihat bahwa ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dalam batas-batas kemampuan dan kewenangan yang miliki terhadap alam semesta ini. Dan dalam pemahaman yang lain juga, apabila manusia tidak menjaganya, maka manusia menjadi perusak. Dan kita lihat pada saat sekarang ini betapa banyak orang yang melakukan perusakan-perusakan terhadap alam, merusak-merusak alam itu dengan menebangi pohon, merusak-rusak jalan, menyumbat irigasi, menyumbat parit dengan menutup parit. Ini semuanya bahagian daripada perusakan terhadap alam yang bisa menimbulkan banjir dan wabah penyakit. Oleh karena itulah manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk berpartisipasi, dalam artian untuk menjaga alam semesta ini. Bukan berarti Allah tidak mampu menjaga alam ini, tidak. Ya, karena di dalam ayat kursi yang kita sering baca itu, wala ya'uduhu hifzuhuma, tidak ada sesuatu apapun yang memberatkan Allah dalam menjaga dan memelihara keduanya, itu langit dan bumi dan alam semesta ini. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa yang dia kehendaki berkaitan dengan masyiatullah itu tadi, dan Allah mampu menyuruh dan memerintah manusia dengan sesuka hatinya. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang kita bahas pada hari ini memberikan dorongan semangat bagi kita untuk melakukan observasi, ya, pengetahuan yang lebih mendalam terhadap alam semesta ini. Dengan demikian kita semakin mendekatkan diri kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita jauhi diri kita daripada kekufuran, sebab orang-orang kafir itu salah satu cirinya, semakin dia mengetahui kekuasaan Allah di alam semesta ini, semakin jauh dia dari Allah dan semakin sombong dirinya, wal'iyadu billah. Demikian yang dapat disampaikan, saya Ardian Syah bersama Ustaz Fajrul, demikian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.